kita wayang bareng-bareng lagi. Satu malam aku spesial buat semuanya. Bareng-bareng nyebar. Thank you. dong Mas. Thank you. Kembali Ayah. Wow, subhanallah. Sudah cantik, lincah suaranya, merdu lagi.